ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat dipertemukan dan berkumpul di tempat yang paling mulia setelah kita bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkannya kepada kita. Khairul muhimmani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang telah kita rencanakan sebelumnya bahwa kita akan membahas satu tema tentang jinayatut tamayyu' ala al-manhaj as-salafi. Jinayah maknanya adalah kejahatan, sedangkan tamayyu' maknanya adalah tindakan melembekkan, tindakan melembekkan manhaj salaf. Para pelakunya kemudian disebut dengan mumayyi'un atau mumayyi'in. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau pernah ditanya tentang istilah mumayyi'. Beliau mengatakan bahwa mumayyi'un atau mumayyi'in adalah hum unasun ya'tuna ala usulil islam wa yumayyi'unaha. Mereka adalah orang-orang yang berpegang kepada prinsip-prinsip Islam, namun kemudian mereka cenderung melembekkannya. Ikhwanuddin rahimakumullah, tema tentang tamayyu' alal manhaj as-salafi isinya adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait masalah manhaj yang diajukan kepada Syekh Al-Allamah Abu Abdul Aziz Ubaid Ibnu Abdillah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Dan beliau kemudian menjawabnya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki pertanyaan yang pertama, halaman ke-6. As-su'alu al-awwalu yata'allaqu ba'dul mumayyi'ina lil manhaji as-salafi inda munasahatihi bi'adami mujalasatil ahzab kalikhwani al-muslimina wat-tabliri بأن هذا المنهج هو منهج سماحة الشيخ ابن باز مجالسة كل الناس فهل هذا هو منهج سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. Sebagian orang yang lembek sikapnya kepada manhaj salaf ketika dinasehati untuk tidak duduk bergaul dengan kaum hizbiyun seperti Ikhwanul Muslimin dan Jamaatut Tabligh, mereka berpegang kepada satu keyakinan bahwa manhaj ini adalah manhaj Syekh bin Baz, yaitu bergaul dengan seluruh manusia tanpa melihat apakah dari kalangan Ikhwanul Muslimin atau Jamaatut Tabligh atau yang lainnya. Apakah benar bahwa ini merupakan manhaj dari Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah? Ini pertanyaan yang pertama. Ikhwanul Fadil rahimakumullah, dari pertanyaan yang pertama ini kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa salah satu dari ciri mumayyi', orang yang lembek dalam manhajnya, ialah apabila disampaikan tahziran atau peringatan dari para ulama kibar, para ulama ahlul jarhi wa ta'dil tentang kesesatan sebuah lembaga atau penyimpangan person-person tertentu, maka mereka kemudian menjawab bahwa alim fulani tidak mentahdirnya, alim atau ulama allani tidak berbicara tentangnya. Ini salah satu ciri dari manhaj mumayyi'. Ada upaya untuk membenturkan antara satu alim kepada dengan alim yang lainnya. Dan subhanallah, orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti ini atau berjalan di atas manhaj ini tidak sedikit, dan justru dari kalangan mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada dakwah dan manhaj salaf. Ketika Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala, Syekh dan Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid al-Jabri dan yang lainnya menyatakan bahwa muassasah Ihya'ut Turats, lembaga Ihya'ut Turats adalah lembaga hizbiyah, harus dijauhi, tidak boleh bekerja sama dengan lembaga itu, maka mereka kemudian membantahnya dengan mengatakan bahwa ulama fulani tidak berbicara. Contohnya mereka mengatakan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tidak berbicara tentang Ihya Uthraf. Syekh Abdul Razak tidak berbicara tentang Ihya Uthraf, bahkan memuji Ihya Uthraf. Waalaikumsalam. Atau contoh yang lainnya, ketika Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala memberikan peringatan keras terhadap Syekh Al-Imam bahwa Syekh Al-Imam mubtadi'un dhal, dan kita sudah sama-sama tahu apa penyebab ponis dari Syekh Ubaid terhadap Syekh Al-Imam. Ketika Syekh Ubaid mengatakan bahwa Al-Imam mubtadi'un dhal, mubtadi' sesat, maka ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada manhaj dan dakwah salaf kemudian berkata bahwa para ulama Yaman tidak berbicara tentang Syekh Al-Imam. Syekh Muhammad Al-Sabi tidak berbicara tentang Syekh Al-Imam. Syekh Al-Burai tidak mengkritik Al-Imam. Dan disebutkan satu persatu dari masyayikh yang ada di Yaman. Ada upaya untuk membenturkan antara satu alim dengan alim yang lain. Dan ini adalah syubhat. Dan alhamdulillah syubhat yang seperti ini telah dijawab oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazmul. Di mana beliau mengatakan bahwa penting bagi kita untuk mengetahui keadaan dan keahlian dari masing-masing para ulama yang ada. Ada yang memang cenderung ahli dalam bidang al-jarh wa ta'dil, ada yang lebih perhatian dengan masalah-masalah fikih, dan yang lainnya. Kemudian saya mengatakan ini hal yang penting untuk kita menentukan sikap ketika mereka para ulama semuanya itu berbeda pendapat dalam menilai seseorang. Ada yang menjarah, ada yang justru cenderung menta'zim. Kalam ulama yang mana yang harus kita ambil? Kemudian Syekh mengatakan, dan tentunya ketika terjadi perbedaan di kalangan para ulama dalam menilai keadaan seseorang atau membongkar penyimpangan seseorang, maka yang mesti dijadikan rujukan adalah mereka-mereka para alim, ulama yang memang ahli dalam bidang al-jarh wa ta'dil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Kita kembali kepada pertanyaan tadi yang disampaikan bahwa ada sebagian orang yang lembek sikapnya dalam manhaj salaf ini ketika dinasehati untuk tidak bergaul dengan kaum hizbiyun seperti Ikhwanul Muslimin dan Jamaatut Tabligh, mereka menolak, mereka membantah. Kemudian mereka berpegang kepada satu pernyataan bahwa manhaj Syekh bin Baz tidak seperti itu. Manhaj Syekh bin Baz justru menampakkan bolehnya bergaul dengan semua orang, semua kalangan, tanpa melihat asal-muasalnya. Apakah benar seperti ini manhaj Syekh bin Baz? Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala kemudian menjawab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal'aqibatu lil muttaqin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد قال فإن الجواب على هذا السؤال يستدعي منا بيان أمور عدة maka jawaban atas pertanyaan ini kata Syekh menuntut dari kami untuk menjelaskan beberapa poin, beberapa perkara. Dan sebenarnya bisa saja Syekh meringkas jawabannya. Syekh Ubay bisa saja mengatakan bahwa tidak benar jika dinisbatkan kepada Syekh bin Baz bahwa beliau mempunyai manhaj bolehnya bergaul dengan setiap orang tanpa melihat dari hizb mana. Namun Syekh Ubaid hafizahullah taala beliau sangat jeli. Beliau mencoba merinci beberapa jawabannya karena mungkin saja ada orang yang tidak mengenal siapa itu Syekh bin Baz rahimahullah taala. Qala al-amrul awal. Poin yang pertama atau perkara yang pertama. Samahatul Walid al-Imam al-Athari al-Allamatu al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala imamun jahbadun wa'alimun qawiyun rasikhun fil manhaj rusukhan aziman wali rusukhihi fil manhaj wa rusukhihi في العلم الشرعي وصلابته في الحق فإنه يهابه كل أحد فإنه يقره أهل السنة ويهابه أهل البدع سماحة الوالد الإمام الأثري العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى adalah seorang imam jahbad, seorang imam yang terkemuka, alimun qawi, seorang alim yang kuat, rasikhun, seorang yang kokoh di dalam manhaj dengan kekokohan yang luar biasa. Sebagai bukti kokohnya beliau di dalam manhaj dan kokohnya beliau di dalam ilmu syar'i serta kuatnya dalam berpegang kepada kebenaran, maka beliau Syekh bin Baz yahabuhu kullu ahadin, disegani oleh setiap orang, disegani oleh setiap orang. Beliau Syekh rahimahullah yukhiruhu ahlus sunnah, dihormati oleh segenap ahlus sunnah, wa yahabuhu ahlul bidah, dan disegani oleh ahlul bidah. Ini tentu sebuah kelebihan, sebuah keutamaan yang dimiliki oleh seorang Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Allah memberikan keutamaan kepada siapa saja dari kalangan hambanya yang diinginkan oleh Allah. Syekh bin Baz adalah seorang yang disegani oleh ahlul bid'ah dan dihormati oleh kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Semua orang yang berhadapan dengan Syekh menampakkan rasa hormatnya. Dan semasa hidupnya beliau Syekh rahimahullah taala adalah sosok yang dicintai, sosok yang dimuliakan tanpa batas. Tidak hanya oleh kalangan ahlu sunnah, akan tetapi haula hizbiyun, mubtadi'un juga menampakkan rasa hormat kepada Syekh bin Baz. Bukan saja dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang dapat duduk di hadapan beliau, hatta hizbiyun mereka juga duduk dengan mudah, dengan bebas di hadapan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa dalam diri beliau. Dicintai, dihormati. dan dimuliakan. Ini hal yang pertama yang harus kita ketahui. Sehingga ketika kita melihat sebuah pemandangan di mana syekh duduk di suatu majlis, kemudian yang hadir itu hizbiyun, maka kita tidak boleh terburu-buru untuk mengatakan bahwa syekh bergaul dengan setiap orang. Syekh berinteraksi dengan hizbiyun. Jangan terburu-buru memvonis seperti itu. Kita harus tahu terlebih dahulu bahwa syekh keadaannya adalah sebagai sosok yang dicintai, sosok yang dihormati. Qala al-amru tsani, kemudian poin yang kedua, na'rifu an samahatihi rahimahullah as-sad'a bil haqq wa annahu la yakhafu fillah lawmat la'im yaqulu al-haqqa wa yasda'u bihi ma'al hikmati wal mawa'idhati billati hiya ahsan. Yang kedua, kita mengetahui tentang asy-syekh al-allamah yang mulia bin Baz rahimahullahu ta'ala sebagai orang yang menampakkan pembelaan bilhaq terhadap kebenaran. Dan beliau rahimahullahu ta'ala tidak takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela. Beliau rahimahullah senantiasa menyampaikan kalimat-kalimat yang hak, mendakwahkan yang hak, dan membela yang hak dengan penuh hikmah dan wejangan-wejangan yang baik. Ini gaya dan metode dakwah Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Karena banyak pihak yang ingin berdekatan dengan beliau, maka beliau rahimahullahu ta'ala menampakkan hikmah, sikap yang hikmah, kemudian menyampaikan nasihat-nasihat yang baik, yang sama sekali tidak bertolak belakang dengan al-haq, dengan kebenaran. Beliau selalu menyampaikan kebenaran, bahkan menampakkan pembelaan yang luar biasa terhadapnya. Ini perkara kedua yang penting untuk diketahui tentang sosok Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Wali bin Baz rahimahullahu ta'ala. Qala al-amru tsalits, selanjutnya poin yang ketiga atau perkara yang ketiga, man jalasa asy-syaikha rahimahullah mujalasatan mustafidatan wa khabira halahu fa innahu ya'rifu anhu zajru ba'd al-mukhalifin bi asma'ihim wa amama al-mala'i faqad balaghana qawluhu li ba'dihim ya fulan uskut fa innaka fattan wa qala li ba'd ahli al-ilmi hadha laysa bi sahih as-sawab kadha. Orang yang bergaul, yang duduk dengan syekh rahimahullahu ta'ala mujalasatan mustafiyatan, dengan pergaulan yang penuh, pergaulan yang sempurna, artinya bukan sekali dua kali tetapi sering, ya, melazimi asy-syekh rahimahullahu ta'ala, wa khabira lahu, dan mengerti akan keadaannya, maka dia akan tahu bagaimana asy-syekh rahimahullahu ta'ala jazru ba'dil mukhalifin bi asma'ihim, menyinggung sebagian orang-orang yang mempunyai penyimpangan, mengkritik sebagian orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf, menyelisihi kebenaran, dengan menyebutkan nama-namanya. Dan itu pun dilakukan amamal mala'i, di depan khalayak umum. Kemudian kata syekh, sungguh telah sampai kepada kami pernyataan beliau rahimahullahu ta'ala terhadap sebagian orang, di antaranya, hey fulan, Syekh bin Baz pernah berkata, hey fulan, uskut fa innaka fattan, Diamlah engkau karena sesungguhnya engkau adalah penebar fitnah. Ini kalimat-kalimat yang menggambarkan bahwa beliau menyinggung, mengkritik, menyebutkan sebagian orang-orang yang mempunyai penyimpangan, bahkan disebutkan namanya. Ya fulan, uskut. Diamlah, fa innaka fattan, karena sesungguhnya engkau pembawa fitnah. Wa qala li ba'dhi ahli al-ilmi, beliau Asy-Syaikh rahimahullah juga pernah berkata kepada sebagian ahlul ilmi, sebagian orang yang dikenal mempunyai ilmu, beliau mengkritiknya. Di antara yang beliau katakan, hadza laisa bi sahih, as-shawab kadza. Ini tidak benar, ini salah. Yang benar adalah begini. Dan kalimat-kalimat lainnya yang menggambarkan bahwa Asy-Syaikh sama sekali tidak membiarkan adanya penyimpangan. Tidak merestui orang-orang yang menyelisihi kebenaran, menyelisihi al-haq. Kemudian ada catatan kaki di situ. Ya. Kita baca sebagai contoh bagaimana Asy-Syaikh mengkritik dan membantah orang-orang yang menyimpang. Qala min dzalika anna Ibn Baz rahimahullah radda 'ala al-mukhalifin wa hadara minhum wa saraha bi asma'ihim. Mithlu Sa'd al-Faqih wa Muhammad al-Mis'ari wa Usamah bin Laden wa Abdullah al-Qasimi wa Saddam Hussein wa Abdullah al-Habashi wa Rashad Khalifa wa Ghulam Ahmad Barwais. Di antara contoh yang menunjukkan bahwa Syekh bin Baz membantah orang-orang yang menyimpang, wa hadzara minhum, dan memberikan peringatan umat dari mereka, bahkan Asy-Syaikh menyebutkan nama-nama orang-orang yang menyimpang itu, seperti bantahan beliau kepada Sa'ad al-Faqih, kepada Muhammad al-Mis'ari, kepada Usamah bin Laden, kepada Abdullah al-Qasimi, kepada Saddam Hussein, kepada Abdullah al-Habshi, Rashad al-Khalifa, dan seterusnya. Yang rata-rata orang-orang yang disebutkan tadi adalah tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, ya, dan tokoh-tokoh yang mempunyai pemikiran Khawarij. Dibantah satu persatu oleh Syekh bin Baz, bahkan disebutkan namanya. Ini salah satu bukti bahwa beliau tidak mendiamkan orang-orang yang mempunyai penyimpangan. Ya. Qala wa bihadha yadhhar lil munsifi anna asy-syekh rahimahullah la yujalisu haula mujalasata mujarradatin 'anil nushhi wa biquwwati wa bisyiddah. Dengan ini, kata Syekh Ubaid, maka nampaklah lil munsif, bagi orang yang adil, orang yang mempunyai penilaian yang proporsional, ya, akan sangat nampak bahwa Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala tidak bergaul, tidak duduk dengan mereka kaum hizbiyun, tidak mengadakan jalsah dengan mereka kaum hizbiyun, dengan jalsah yang kosong dari nasihat, ya, dengan jalsah yang kosong dari nasihat, ya, nasihat yang disampaikan secara keras. Jadi bukan jalsah begitu saja. Sekalipun Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala melakukan jalsah dengan kaum hizbiyun umpamanya, maka jalsah tersebut bukan jalsah yang tidak ada nasihat di dalamnya, tetapi justru jalsah itu dimanfaatkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala untuk menyampaikan nasihat kepada mereka. Kama annahu wa in kana yujalis ba'd an-nas lakin at-tamayyuz wa dhuhur as-sunnah wa ad-da'wah ilaiha wadhihun jaliyyun fi siratihi wa siyasatihi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana diketahui pula bahwa meskipun beliau asy-syekh rahimahullah bermajlis dengan sebagian orang yang mungkin dikenal hizbi dari kelompok Ikhwanul Muslimin atau dari kelompok tabligh atau dari yang lainnya, akan tetapi hal yang penting untuk diketahui adalah bahwa beliau asy-syekh rahimahullahu ta'ala selalu menampakkan sikap tamayyuz. Tamayyuz itu membuat perbedaan, tidak melebur bersama, akan tetapi selalu membuat perbedaan bahwa syekh berada di atas manhaj as-salaf, sedangkan haula berada di atas manhajnya masing-masing. Syekh bin Baz ketika duduk dengan haula hizbiyun, beliau tidak menampakkan diri sebagai seorang hizbi. Beliau selalu menampakkan sikap tamayyuz, menampakkan diri kalau beliau benar-benar berada di atas manhaj as-salaf. Tamayyuz. Kemudian zuhur sunnah, beliau menampakkan sunnah di majlis tersebut, bahkan beliau pun mendakwahkan sunnah. Wadihun jali, ini sesuatu yang jelas nampak dalam kehidupan beliau dan kepemimpinan beliau rahimahullah ta'ala, karena beliau sebagai seorang mufti, sosok yang dikagumi, dihormati banyak orang. Wabihada araftum anna hadihil maqulata wahada hadha huwa manhaju Syekh Abdul Aziz mujalasatukul nas anna halaysat ala itlaqihi. Dengan ini kalian menjadi tahu bahwa pernyataan kalau ini sebagai manhaj Abdul Aziz bin Baz, yaitu bergaul dengan setiap orang, ya, ternyata ini tidaklah benar secara mutlak, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Syekh bin Baz mempunyai manhaj bolehnya bergaul dengan setiap orang tanpa terkecuali, ya, dari kalangan ahlu sunnah maupun hizbiyun mubtadi'un, maka ini tidak benar secara mutlak. Kenyataannya tidak demikian. Pernyataan tadi, pernyataan yang keluar dari orang-orang yang memang berpenyakit hati. Berpenyakit hati. Atau sekali lagi, pernyataan itu tadi muncul dari orang-orang yang dikenal lembek dalam manhajnya. Qala aw ana la nusallim lahum bi annahu yudalis kullan nas 'ala al-itlaq. Atau katakanlah bahwa saya, kata Syekh Ubaid, tidak membenarkan mereka-mereka yang mengatakan bahwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala bergaul dengan setiap orang secara mutlak. Wa syekh rahimahullah huwa imamun maqsudun min jami'in nas laysa min dakhilil mamlakatil arabiyyah as-sa'udiyyah allati hiya baldahu faqat bal min jami'i anha'il ard fal muslimuna yaqsudunahu wa yartaduna majlisahu fala budda an takuna lahu siyasah muayyanah fi mu'alajati awda'in nas hadha min wajhin. Asy-Syaikh rahimahullah, Syekh bin Baz adalah seorang imam yang selalu dituju oleh banyak orang. Min jami'in nas, selalu dituju oleh banyak pihak, banyak orang, bukan saja dari dalam kerajaan Saudi Arab yang merupakan negerinya beliau, akan tetapi dari seluruh penjuru bumi. Seluruh kaum muslimin yaqsudunahu, mereka menuju ingin bertemu dengan Syekh bin Baz, dan mereka mendatangi majlisnya Syekh bin Baz. Oleh karena itu maka beliau mesti mempunyai siyasah, mesti mempunyai siyasat muayyanah atau mu'inah, ya, yang dapat dipakai, yang dapat digunakan fi mu'alajati awdha'in nas, dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan manusia. Hadza min wajhin, ini dari satu sisi. Sekilas gambaran tentang kondisi dan keadaan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, dari gambaran yang sekilas ini sudah dapat kita pastikan, ya, sekali lagi, bahwa Syekh bin Baz tidak mempunyai manhaj atau tidak pernah, ya, menyatakan bolehnya bergaul dengan setiap orang, bolehnya bermajlis dengan setiap pihak. Syekh bin Baz tidak pernah menyatakan seperti ini, dan Syekh bin Baz tidak pernah memberikan contoh seperti itu. Dan ini bukan merupakan manhaj beliau rahimahullahu ta'ala. Manhaj salaf dari dulu sampai sekarang sangat jelas sikapnya, ya, untuk selalu melakukan tamayuz, menampakkan perbedaan antara ahlu sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, dengan selainnya. Tidak cenderung melebur, ya. Tidak cenderung melebur, tidak cenderung ada keinginan untuk hidup berbarengan dan bekerja sama dalam dakwah. Nah, wa min wajhin akhar, dari sisi yang lainnya, anna syekh rahimahullah kana dhannul mawqi'in ala qarari hay'ati kibaril ulama al-mutadammin anna al-ma'rufin al-barizin minal harakiyin indahum tajawuzat wa akhtar dhalikumul qarar suwiga li waliyil amri iqafuhum wa habsuhum أو إيقاف بعضهم وحبس الآخرين مع إيقافهم. Dari sisi yang lainnya, bahwa Syekh rahimahullahu taala termasuk ke dalam jajaran yang memberikan persetujuan ala qarari hay'ati kibaril ulama, atas keputusan yang ditetapkan oleh lembaga kibarul ulama. Ya. Di antara keputusan-keputusan kibar ulama itu adalah bahwa orang-orang yang dikenal nampak minal harokiyin, dari kalangan haroki, pergerakan seperti ikhwanul muslimin, ya, dan yang lainnya, yang mempunyai tindakan yang melampaui batas dan kesalahan-kesalahan, membolehkan bagi waliyul amri dalam hal ini untuk menghentikan, ya, menghentikan kegiatannya, wahabsuhum, bahkan memenjarakan orang-orangnya. Ini salah satu qarar, salah satu keputusan, ya, yang telah ditetapkan oleh kibar al-ulama, bahwa siapa saja yang dikenal, yang diketahui termasuk dari kalangan para pergerakan, ya, yang menampakkan penyelisihan, yang menampakkan penyimpangan, maka pihak pemerintah diberikan kewenangan untuk menghentikan kegiatannya, dan bahkan sampai pada tingkatan memenjarakan para pelakunya. Au iqafu ba'dihim, atau menghentikan kegiatan sebagiannya dan memenjarakan yang lainnya dengan dinonaktifkan dari kegiatan-kegiatannya. Kita pernah tahu ada Salman Al-Audah, ya, atau bahkan tokoh-tokoh yang lainnya yang dulu sangat gencar di mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, ya, mengajak orang untuk mengikuti dakwahnya, bahkan Salman Al-Aujah juga menyampaikan kritikan-kritikan ya, terhadap kerajaan Saudi Arabia. Nah, ketika para ulama mengetahui akan sepak terjangnya Salman Al-Aujah ya, di Saudi pada waktu itu, maka kemudian keluar sebuah keputusan untuk menangkap dan memenjarakan Salman Al-Aujah. Satu dari sekian para ulama yang menyetujui keputusan pemerintah itu adalah Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya. Ini bukti tindakan beliau. Tindakan untuk menghentikan ya, berbagai macam penyimpangan dan orang-orang yang menebar penyimpangan dan kesesatan. Qala wa li hadza istabana lana anna syaikh rahimahullah kana shaiman haitsu la yanfa'u illa as-saramah wasyiddah. Maka dari sini nampak jelas bagi kita bahwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala shaiman ya, kadang menjadi senjata ya, menjadi senjata yang mematikan, menjadi seperti sebilah pedang ya, ketika itu memang dibutuhkan ya, ketika hal itu dibutuhkan, ketika nasihat arahan sudah tidak lagi bermanfaat. Dan ini penting untuk kita ketahui ya, Syekh tidak selamanya menampakkan hikmah ya, dalam artian menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan, tetapi ada kalanya nampak dari sikap Syekh yang sangat tegas. Bahkan digambarkan di sini kana shariman, seperti sebilah pedang ya, yang dapat mematikan dan membinasakan penyimpangan-penyimpangan. Kama annahu layyinun haitsu yara anna al-lin war-ribha nahi. Demikian sebaliknya. Tampak sekali dalam diri beliau rahimahullahu taala sikap lembut ya. Sikap lembut dan tenang ketika memang hal itu dianggap atau nampak sangat bermanfaat. Sesekali nampak dari beliau sikap keras, sesekali juga nampak dari beliau sikap lembut. Inilah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Bagi yang tidak tahu, tentu akan salah dalam memberikan penilaian. Ya. Oleh karena itu, sebelum menyatakan sesuatu, maka penting untuk dipelajari terlebih dahulu. Ya. Penting untuk diketahui terlebih dahulu. Kita tidak boleh mengatakan Syekh bin Baz saja seperti ini, kenapa kalian ribut? Kalau sudah kita mendengar kalimat-kalimat yang seperti ini, maka penting untuk kita ketahui bahwa kalimat ini adalah kalimat syubhat. Ya. Kalimat yang berbahaya. Kalimat yang cenderung menampakkan sikap lembek terhadap manhaj salaf. Syekh bin Sa' bin Baz saja berbarengan dengan orang-orang ikhwan muslimin, kenapa kalian mentahdir mereka? Nah, ya. Atau dengan bahasa-bahasa yang lain, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tidak pernah mentahdir Ihya Uttaras, kenapa kalian mentahdir Ihya Uttaras? Sekali lagi, yang seperti itu adalah termasuk dari salah satu ciri mumayyiz, orang yang lembek dalam manhaj ya. Kita harus berhati-hati terhadapnya. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan syubhat-syubhat yang terlontar dari kaum mumayyi'in ya, itu ternyata berasal dari orang-orang yang jelas diketahui hizbiyahnya, seperti sururiyun, seperti sururiyun. Umpamanya kalimat yang tadi saya singgung ya, ketika Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan bahwa Jum'iyah Ihya Uttaras adalah Jum'iyah yang sesat, hizbi. Kemudian dijawab dengan mengatakan Syekh Abdul Muhsin tidak berbicara tentang jumiyah tersebut. Ini kita dengar langsung memang dari mereka-mereka, ya, Turasiyun, Sururiyun. Dan itu yang selama ini mereka pegang. Dan ternyata nas'alullah as-salama, pernyataan-pernyataan seperti itu menular kepada orang-orang yang justru kita kenal pada awalnya berpegang di atas manhaj dan dakwah salaf. Ya. Untuk itulah para ulama kemudian mengistilahkan mereka dengan kaum mumayyirun. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan pertama. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita di lain waktu untuk kita dapat melanjutkannya kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.